بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga para pendengar radio Fas FM dan radio yang ada di Madiun dan juga di Ponorogo, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan untuk terus bersemangat mendalami ajaran-ajaran Islam. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai dari halaman 72 dari kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzani karya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahum Allah. Setelah sebelumnya Al-Imam Al-Muzani yang kemudian dijelaskan, disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq, menjelaskan tentang iman kepada takdir, di mana iman kepada takdir memiliki 4 rukun iman. Iman bahwa Allah Maha Mengetahui, iman bahwa Allah menuliskan takdirnya di Lauh Mahfuz, iman bahwa Allah berkehendak, dan iman bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Setelah itu membahas tentang malaikat-malaikat Allah, dan pada malam hari ini membahas tentang Adam alaihi salatu wassalam. Al-Musannif Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan dalam matan Syarh Sunnah sebagai berikut: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. Kemudian Allah menciptakan Adam بيده, dengan tangannya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dan Allah menempatkan Adam ke dalam surganya. Wa qabla dhalika lil ardi khalaqahu. Dan sebelum itu, maksudnya jauh sebelum Allah menciptakan Adam, Allah telah terlebih dahulu menetapkan takdir bahwa Allah menciptakan Adam untuk menjadi penghuni bumi. Allah menciptakan Adam untuk menjadi penghuni bumi. Artinya Allah telah mentakdirkan Adam jauh sebelum itu untuk menjadi penghuni bumi. Wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu 'alaihi bi akliha. Dan Allah melarang Adam untuk tidak mendekati sebuah pohon yang sesungguhnya ketetapan takdir Allah berlaku bagi Adam untuk kemudian Adam memakan buah dari pohon itu. Thumma batalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah menguji Adam dengan melakukan sesuatu yang Allah larang Adam darinya, dari pohon itu. Melarang Adam untuk memakan buah dari pohon itu. Allah uji. Thumma sallata alaihi aduwahu fa'agwahu alaiha. Kemudian Allah jadikan musuhnya mampu menguasai Adam, lalu menjadikan Adam menyimpang, melakukan tindakan yang menyimpang. Wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababa. Dan Allah jadikan dengan Adam memakan buah dari pohon itu menjadi sebab ilal ardi, untuk Adam turun ke bumi. Allah jadikan memakan buah dari pohon yang dilarang Allah tersebut menjadi sebab Adam turun ke bumi. Fama wajada ila tarki akliha. Maka Adam tidak mendapatkan. Fama wajada ila tarki akliha sabila. Maka Adam tidak mendapatkan jalan untuk bisa meninggalkan memakan dari buah pohon. Wala anhu laha madhaba. Dan tidak ada cara, tidak ada jalan bagi pohon itu untuk terhindar dari Adam. Thumma khuliqa lil jannati min dhurriyyatihi ahla. Kemudian Allah menciptakan penghuni-penghuni sorga dari anak-anak keturunan Adam. Fahum bi'a'maliha bimasyiatihi amilun. Maka anak-anak keturunan Adam melaksanakan amal-amal penghuni sorga berdasarkan masyiah Allah, kehendak Allah. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudhun. Dan mereka berjalan sesuai dengan kudrah, kekuasaan, dan sesuai dengan kehendak Allah. Wa khalaqa min dhurriyyatihi lin-nari ahla. Sebaliknya, Allah menciptakan penghuni neraka dari anak keturunan Adam. Allah menciptakan penghuni sorga dari keturunan anak Adam, juga menciptakan penghuni neraka dari keturunan Adam. Fakhalaqalahum, maka Allah menciptakan untuk mereka a'yunan, mata-mata, Allah menciptakan mata untuk mereka. La yubsiruna biha, tapi mereka tidak melihat dengan mata itu. Wa adhanan la yasma'una biha. Allah juga menciptakan telinga-telinga untuk mereka. Tapi mereka tidak mendengarkan dengan telinga itu. Wa quluban la yafqahuna biha. Allah menciptakan untuk mereka hati-hati, tapi mereka tidak gunakan untuk memahaminya. Mereka tidak gunakan hati itu untuk memahami. Fahum bidzalika anil huda mahjubun. Maka mereka dengan yang demikian itu anil huda mahjubun, tertutup dari petunjuk. Karena mereka punya mata tidak digunakan, telinga tidak digunakan, hati tidak digunakan, sehingga mereka tertutup dari petunjuk. Wa bi a'mali ahli an-nari bi sabiqi qadarihi ya'malun. Dan mereka mengamalkan amal-amal ahli neraka dengan takdir Allah yang telah terlebih dahulu ditetapkan. Kita akan baca ulang secara perlahan-lahan sambil membaca syarah dari matan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Kata pensyarah hafizahullah asy-syarhu, penjelasannya, beliau mengatakan qauluhu, perkataan Al-Imam Muzani, thumma khalaqa Adama biyadihi, kemudian Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Auradal musannifu bi ijazin qissata nabiyillahi Adama alaihi salam wa dhurriyatihi. Al-musannif maksudnya adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, mengemukakan dengan singkat kisah tentang Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan anak keturunannya. Wa qaddama dhalika fi dhikri ma khassahu Allahu wa syarrafahu bihi an khalaqahu biyadihi al-karimah. Dan Allah dan al-musannif rahimahullah membuat pendahuluan terhadap yang demikian dengan menyebut apa yang Allah, dengan menyebut kekhususan yang Allah berikan untuk Adam alaihi salatu wassalam, dengan menyebutkan apa yang Allah khususkan Adam dengannya, dan dengan menyebutkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Jadi al-musannif memberikan pendahuluan dengan menyebut kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Adam, menyebutkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Apa itu? An khalaqahu biyadihil karimah, bahwa Allah telah menciptakan Adam dengan tangan Allah sendiri yang mulia. Jadi Allah SWT menyebutkan keutamaan Adam, kekhususan Adam, bahwa Allah telah menciptakan Adam secara khusus dengan tangannya yang mulia. Kama qala ta'ala li iblis, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada iblis dalam surat Sad ayat 75. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Qala ya iblis, Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku. Lima khalaqtu bi yadayya. Mengapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Jadi ayat ini menegaskan secara tegas bahwa Nabi Adam khusus diciptakan oleh Allah dengan dua tangan Allah. Wastadalla ahlu sunnati fi hadhihi al-ayati wa ghairiha min al-ayat ala itsbati sifati al-yadayni lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Dan ahlu sunnah wal jamaah telah berdalil berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya ala itsbati, untuk menetapkan atau atas penetapan sifat dua tangan Allah azza wa jalla, atas penetapan dua tangan bagi Allah azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan keluhuran Allah. Dua tangan Allah itu, penetapan adanya dua tangan Allah ini sesuai dengan keluhuran Allah dan sesuai dengan maha sempurnanya Allah. Tangan yang berbeda dengan tangan-tangan yang selain Allah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya telah menetapkan adanya dua tangan Allah, yang dua tangan Allah itu layak bagi Allah sesuai dengan keluhuran Allah dan sesuai dengan kesempurnaan Allah. Wa amma ahlu dhalali wal bid'ah fa innahum yu'awwilunaha bil qudrah. Adapun ahlu dhalal, orang-orang sesat dan orang-orang ahlu bid'ah, sesungguhnya mereka mentakwilkan kata al-yad dengan qudrah, dengan kekuasaan. Waqad radda ahlul ilmi hadhihi al-maqulata al-batilata min wujuhin kathiratin. Sesungguhnya ahlul ilmi, para ulama, telah membantah perkataan yang batil ini dari sisi yang banyak. Artinya bantahan para ulama tentang ta'wil yang dikemukakan oleh ahlu ta'til, ahlul bid'ah, membantah perkataan mereka ini dari segi bantahan yang banyak. Minha, di antara bahan bantahan itu ialah annahu jahtun lihadihil fadilatil karimah li abina Adam alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah takwil itu atau tahrif itu berarti pengingkaran terhadap keutamaan yang mulia yang diberikan oleh Allah kepada orang tua kita Adam alaihi salatu wassalam. Jadi ketika al-yadain, dua tangan Allah diartikan dengan kekuasaan, ini artinya telah mengingkari keutamaan yang Allah berikan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Allati dzakarahu Allah subhanahu wa ta'ala lahu ala sabilil madhi wa tsana'i fi kitabih, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sifat tangan Allah ini di dalam kitabnya dalam bentuk pujian dan sanjungan kepada Adam. Wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa, hai iblis, yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku. Ini terkandung makna bahwa Allah menyanjung Adam lebih daripada iblis. Allah memuji Adam bahwa dari asal penciptaan terhadap Adam berbeda dengan asal penciptaan terhadap iblis. Allah menciptakan Adam dengan dua tangannya menunjukkan kedudukan Adam lebih tinggi daripada kedudukan iblis yang tidak diciptakan dengan dua tangan Allah SWT. Jadi kalau dua tangan Allah itu ditakwil, diartikan menjadi qudrah, menjadi kekuasaan atau menjadi kekuatan, maka ini adalah pengingkaran terhadap karunia yang mulia yang Allah berikan kepada Adam ketika Allah mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Seakan-akan tidak ada bedanya antara iblis dengan Adam ketika tangan Allah itu diartikan dengan arti yang lain. Wa sahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam aidan anna an-nasa fi 'arasat al-qiyamati yadhhabuna ila Adam alaihi salatu wassalam wa yaquluna lahu. Telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahwa manusia nanti di padang-padang di hari kiamat mereka pergi semuanya menuju Adam alaihi salatu wassalam wa yaquluna lahu, dan mereka berkata kepada Adam, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam engkau adalah abul bashar, orang tua segenap manusia. Khalaqallahu khalaqakallahu biyadihi, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Manusia waktu itu seluruhnya mengatakan khalaqakallahu biyadihi, Allah telah menciptakan kamu dengan tangannya. Andai kata ini bukan keistimewaan bagi Adam, tentu manusia pada waktu itu tidak akan mengatakan bahwa Adam diciptakan dengan tangannya. Kalau sekedar diciptakan dengan kudrah, dengan kekuasaannya, maka semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah telah meniupkan kepadamu ruh dari ciptaannya. Min ruhihi, ini bukan sebagian dari ruhnya Allah, bukan maknanya. Idhafah di sini adalah idhafatul makhluk kepada khaliknya. Idhafah al-makhluk kepada khaliknya, bukan idhafatul as-sifah lil mausuf, bukan. Tapi penyandaran ini, idhafah ini adalah penyandaran makhluk kepada penciptanya. Allah telah meniupkan kepadamu ruh ciptaannya. Ruh ciptaannya. Wa amarul malaikata, dan Allah memerintahkan para malaikat, fasajadulaka, maka mereka semuanya bersujud kepadamu. Wa askanakal jannata, dan Allah telah menempatkanmu ke dalam sorga. Ala tasfa'u lana ila rabbik, mengapa atau apakah engkau tidak memberikan syafaat untuk kami, apakah engkau tidak memintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fihi wa ma balagna, bukankah engkau melihat keadaan kami dan apa yang kami sampai kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang menjadi syahid dalam hadis ini ialah pengakuan manusia, seluruh manusia nanti. Ini yang disebut dengan proses ketika manusia mencari syafaat. Dan ini yang disebut sebagai as-syafa'atu al-udhma, di mana hanya Nabi SAW saja yang bisa mempunyai wewenang untuk memberikan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar yang diberikan kepada seluruh umat manusia supaya Allah segera mengadili mereka. Fa hadhihi al-manqabatul 'azimatu li abina Adam yajhaduha ahlu at-ta'til bi tahrifihim sifatal yaddi bil qudrah. Sifatul yadi bil qudrah. Saya ulangi, fa hadhil manqabatul 'azimatu li abina Adam yajhaduha ahlu at-ta'til bitahrifihim sifatal yadi bil qudrah. Maka pujian yang besar ini untuk orang tua kita Adam alaihi salatu wasalam diingkari oleh ahlu ta'til, oleh para penolak sifat, dengan cara mereka melakukan tahrif, mengubah arti sifat yad diartikan dengan kudroh, kekuasaan. Tangan diganti maknanya menjadi kekuasaan. Lah kalau begini, berarti kedudukan Adam dengan makhluk yang lain sama. Adam diciptakan dengan kekuasaan, makhluk yang lain diciptakan dengan kekuasaan. Tapi di sini Allah justru menyebutkan Adam diciptakan dengan dua tangan, pasti punya kedudukan khusus di sisi Allah. Sehingga iblis pun makhluk besar yang dibuat dari api ini pun ditegur oleh Allah dengan teguran yang keras, di mana teguran ini menunjukkan bahwa Adam punya keistimewaan yang jauh lebih besar daripada keistimewaan yang dimiliki oleh iblis sekalipun dibuat dari api. Ma mana'aka antas juga lima khalaqtu biyadayya. Fajami'ul khalqi makhluquna biqudratillah. Semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kekuasaan Allah, dengan kudrah Allah. Enggak ada makhluk yang diciptakan tidak dengan kekuasaan Allah semuanya. Tapi enggak ada yang Allah sebutkan bahwa makhluk-makhluk selain Adam itu diciptakan dengan tangan Allah. Wala maziyata li abina Adam hina idzin. Kalau begitu, maka tidak ada keistimewaan bagi orang tua kita Adam alaihi salatu wasalam jika al-yad diartikan dengan al-qudrah. Enggak ada keistimewaan Adam dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini yang pertama. Jadi penetapan tentang sifat tangan bagi Allah SWT. Tapi tangan Allah ini adalah tangan yang sesuai dengan keluhuran Allah, sesuai dengan keagungan Allah, berbeda dengan tangan siapapun. Dan ini mudah dipahami oleh akal, pikiran yang sehat. Bukan perkara yang sulit untuk memahami masalah seperti ini. Karena akal, pikiran yang sehat akan tunduk kepada nas. Akan tunduk kepada nas. Dia mudah mencerna nas. Karena tinggal beriman saja terhadap nas khabar. Nas yang isinya adalah berita. Asal berita itu datangnya dari Allah, maka akal pun percaya. Akal manusia percaya terhadap segala berita yang datangnya dari Allah. Dan ini adalah berita dari Allah. Maka akal pun, akal yang sehat, percaya dengan berita itu. Wa qawluhu wa askanahu jannatahu. Kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berikutnya, wa askanahu jannatahu, dan Allah tempatkan Adam di dalam sorganya. Wa hadhil jannatu, sorga yang dimaksudkan di sini, allati dakhalaha Adam alaihi salatu wassalam, yang dimasuki oleh Adam alaihi salatu wassalam dulu, wa sakanaha, dan kemudian Adam tinggal di dalamnya, hiya allati sayadkhuluha almu'minun. Sorga inilah yang kelak yaumal qiyamah, pada hari kiamat orang-orang mukminun akan memasukinya. Jadi sorga yang dulu pernah ditinggali oleh Adam itulah sorga yang kaum mukminin akan memasukinya yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam bait syairnya, fahayya ala jannati adnin fa innaha manazilun al-ula wa fiha al-mukhayyam. Maka marilah menuju sorga-sorga Adn. Sesungguhnya sorga-sorga Adn itu adalah sorga-sorga Adn itu adalah rumah-rumah kita yang pertama. Maksudnya yang dulu yang pernah ditempati oleh Adam alaihi salatu wassalam. Wa fiha, di dalamnya ada mukhayyam, ada perkemahan. Jadi ada kemah-kemah yang dipasang. Ada tempat-tempat di mana di situ didirikan kemah-kemah. Jangan dibayangkan seperti kemah-kemah yang dipasang di Tahura. Bukan. Ini tentu dengan sebuah gambaran yang sangat indah. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Meskipun dari sisi makna mukhayyam itu sama dengan mukhayyam yang ada di muka bumi maknanya, tetapi hakikatnya berbeda. Qauluhu, kemah yang dipasang oleh anak-anak kita yang harga perkemahnya itu murah, berbeda dengan kemah-kemah yang dipasang serius dengan bahan-bahan yang bagus, itu saja berbeda baru di dunia. Apalagi perkemahan yang ada di akhirat dengan yang ada di bumi, jelas jauh bedanya. Wong di dunia saja sudah berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan secara hakikat. Meskipun maknanya bisa kita pahami, memiliki makna yang serupa, tapi hakikatnya berbeda. Qauluhu wa qabla dhalik ay fi ma qaddarahu Allah wa qadah. Perkataan dan sebelum itu maksudnya adalah di dalam apa yang Allah telah takdirkan dan Allah telah tetapkan. Maksudnya jauh sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah membuat ketetapan takdir bagi Adam bahwa akan terjadi begini, begini, begini. Dan akhirnya Adam menjadi penghuni bumi. Itu sudah dengan ketetapan takdir yang sudah ditentukan jauh sebelum itu. Qauluhu lil ardi khalaqahu. Untuk bumi Allah ciptakan Adam. Artinya Allah telah takdirkan bahwa Allah menciptakan Adam untuk menjadi penghuni bumi. Ay khalaqahu liyanzila lil ardi wa yahbita 'alayha. Artinya Allah menciptakan Adam supaya Adam kemudian turun ke bumi, dan supaya Adam itu turun ke bumi dan turun ke bumi menjadi penghuni bumi. Kenapa? Sebabnya apa? Bi fi'lihi lisababi al-mujib lidzalik. Karena perbuatan Adam yang menyebabkan hal itu. Karena perbuatan Adam yang menjadi sebab bagi tinggalnya Adam di muka bumi. Apa sebabnya? Wa huwa akluhu minasyajarah. Yaitu ketika Adam memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Fahadha dzambu innama hasala wifqa ilmillahil azali. Dosa yang dilakukan oleh Adam ini tidak lain terjadi sesuai dengan, tidaklah lain terjadi kecuali sesuai dengan ilmu Allah yang azali, yang ilmu Allah itu sejak dulu. Lam yusbaq bijahlin, ilmu Allah tidak pernah didahului oleh ketidaktahuan. Tapi sejak dahulu ilmu Allah SWT sudah ada, dan Allah sudah tahu bahwa Adam akan melakukan pelanggaran dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi sesuai dengan ilmu Allah yang azali wa taqdirihi sabiq, dan sesuai dengan takdir Allah SWT yang terlebih dahulu telah ditetapkan Allah untuk Adam. Kama sayati fi mahajjati Adam li Musa alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana akan datang penjelasannya ketika membicarakan tentang hujjah yang Adam sampaikan kepada Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi nanti akan dijelaskan serba ringkas tentang adu argumentasi antara Adam dan Musa, dan akhirnya Adam memenangkan hujjahnya. Qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani berikutnya, wa nahahu an syajaratin, dan Allah melarang Adam untuk mendekati sebuah pohon. Qad nafadha qada'uhu 'alaihi bi aqliha, tetapi yang ketetapan Allah berlaku untuk Adam sehingga Adam memakan buah dari pohon itu. Allah melarang Adam untuk mendekati pohon, tapi takdir Allah sudah terlebih dahulu menetapkan Adam akan mendekat dan makan buah dari pohon tersebut. Ini orang-orang Jabriyah enggak mengakui yang seperti ini. Allah mentakdirkan, tapi Allah kemudian Allah memerintahkan, tapi Allah mentakdirkan sesuatu yang berbeda dengan perintahnya. Tapi itu adalah kehendak dari Allah SWT. Fannahyu kana an qurbani syajaratin mu'ayyanatin fil jannah wal akli minha. Larangan yang dimaksud adalah larangan untuk mendekati sebuah pohon tertentu di sorga, dan larangan untuk makan dari buah dari pohon itu. Itu larangan Allah, larangan mendekati pohon dan larangan untuk makan dari pohon itu. Walakin nafadha qada'ullahi fil azal, akan tetapi ketetapan Allah itu sudah berlaku, sudah sejak dulu. Ketetapan Allah itu berlangsung fil azal, di dalam azal, artinya sejak dahulu. Bi annahu sayakuluha, bahwa Adam akan memakannya. Wa takunu hadhihi al-ma'siyatu sababan lihubutihi ilal ardi, dan kemaksiatan ini menjadi sebab turunnya Adam ke bumi. Inilah sebab mengapa kemudian Allah menurunkan Adam dari sorga ke bumi, karena Adam melakukan pelanggaran, kemaksiatan, menerjang apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi larangan itu adalah larangan ketika dilanggar menimbulkan akibat yang sangat besar. Semula Adam ada di sorga, tapi karena sebuah larangan, akhirnya Adam harus turun ke muka bumi. Tapi inilah hikmah dari apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Di antara hikmahnya, kita bisa duduk ngaji bareng di Qa'ah, Pondok Pesantren Imam Bukhari. Jadi kalau Adam dulu tetap di sorga, enggak akan tahu Imam Bukhari. Jadi adalah satu hikmah yang sangat besar. Dan dunia adalah tempat ujian bagi manusia, di mana manusia diuji apakah beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah SWT. Qauluhu thumma btalahu bima nahahu anhu minha, kemudian Allah menguji Adam dengan apa yang Allah larang darinya daripada mendekati pohon yang ada di sorga. Hadzal ibtila' min Allah subhanahu wa ta'ala li Adam alaihi salatu wassalam innama huwa li hikmatin 'azimatin wa sayati mazidu bayanin lidzalik. Ujian ini yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam alaihi salatu wassalam tidak lain untuk tujuan, untuk hikmah yang agung. Jadi ujian ini merupakan hikmah dari Allah yang agung. Artinya untuk satu hikmah yang besar. yang sebagian di antara hikmah itu bisa diketahui oleh manusia, sebagian lagi banyak yang tidak diketahui oleh manusia, dan akan datang tambahan penjelasan tentang hal yang demikian itu nanti. Qauluhu thumma sallata 'alaihi 'aduwahu fa aghwahu 'alaiha. Kemudian Allah jadikan musuh Adam itu berkuasa atas Adam sehingga musuh itu menyelewengkan Adam. Wa huwa iblis, yang dimaksudkan musuh di sini adalah iblis. Laknatullah 'alaihi. Falam yazal yuwaswisu li Adam. Dan terus iblis itu dengan sabarnya memberikan bisikan-bisikan yang menggoda Adam alaihi salatu wassalam, wa zaujihi, dan istrinya. Terus setan tidak bosan-bosannya, iblis tidak bosan-bosannya dengan sabarnya membisik-bisikan godaan yang menggoda Adam dan istrinya. Wa yughrihi bil aqli minhu minha, dan terus ngiming-imingi supaya makan dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Adam sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas diperingatkan, awas godaan iblis, godaan setan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apa terusnya? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhradahuma mimma kana fih. Jadi digoda oleh setan. Sebelumnya Adam diperingatkan akan godaan setan ini, tapi karena pandainya iblis, karena pandainya musuh Allah dan musuh manusia ini, sehingga Adam pun tergoda. Jadi jangan main-main dengan godaan iblis. Dia bisa, tidak bisa dari sisi kanan, dari sisi kiri, tidak bisa dari sisi kiri, dari depan, kalau tidak bisa dari depan, dari belakang. Disuruh musyrik enggak mau, didorong supaya semangat dalam beribadah. Ketika semangat dalam beribadah, terus dijerumuskan supaya hulu dalam ibadah. Terus dijadikan lama-lama dijadikan riya, lama-lama dijadikan terjatuh ke dalam syahwat. Pokoknya berbagai cara yang dilakukan oleh iblis akan ditempuh sampai akhirnya manusia terjatuh ke dalam kemaksiatan atau lebih jauh ke dalam kekufuran. Maka Adam terus menggoda, maka iblis terus menggoda Adam alaihi salatu wassalam dengan perkataannya, hal adulluka, yakni pada awal ayatnya, qala ya Adamu. Iblis berkata, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ini surat Qaha ayat 120. Wahai Adam, apakah ingin, tidak inginkah engkau untuk aku tunjukkan kepadamu akan sebuah pohon, di mana apabila engkau makan dari pohon ini, maka engkau akan menjadi kekal di dalam sorga dan tidak akan mati. Wa mulkin la yabla, dan kamu akan memiliki kekuasaan, akan memiliki kerajaan yang tidak akan putus-putusnya, akan abadi di dalam sorga. Mau enggak saya kasih tahu kamu? Bujukannya pinter. Jadi dengan bujukan seperti itu, seakan-akan Adam nanti akan berakhir tinggal di sorga. Lah supaya tidak berakhir, dibujuknya untuk mendekati pohon yang sudah dilarang oleh Allah. Larangannya sudah tegas. Ya, larangannya, larangan Allah itu sudah tegas, jelas. Tapi begitu pandainya iblis menggoda Adam, akhirnya Adam pun tergoda olehnya. Wa hakadha istamarra bi dzikril amani wal amal. Demikianlah terus-menerus iblis menyebutkan angan-angan dan menyebut apa namanya? Membisikkan tentang harapan-harapan palsu. Wa aqsama lahuma, iblis bersumpah kepada Adam dan istrinya, annahu nasihun lahuma, bahwa Adam sedang, maaf, bahwa iblis sedang memberikan nasihat kepada keduanya. Ya kalau mau silahkan, ini nasihat aja gitu. Kalau enggak mau ya udah, ente salah sendiri nanti kalau enggak mau ngikutin nasihat saya. Wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin, fadallahuma bighurur. Dalam surat Al-A'raf ayat 21 sampai 22. Wa qasama huma, dan iblis bersumpah kepada Adam dan istrinya, inni lakuma, sesungguhnya aku sungguh-sungguh orang yang sedang memberikan nasihat kepada kalian berdua. Aku termasuk golongannya orang yang memberikan nasihat kepada kalian berdua. Maka iblis memberikan petunjuk kepada keduanya dengan penuh tipu muslihat. Jadi menunjuki keduanya dengan tipuan, dengan tipu muslihat. Hatta aghwahuma ba'da muhawalatin adidatin wa mutakarrirah, fa'akala minasyajarah. Sampai akhirnya iblis berhasil menyelewengkan Adam sesudah percobaan-percobaan yang bermacam-macam dan berulang-ulang. Jadi enggak sekali dua kali. Menurut Syekh di sini, ini ceritanya yang dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an kan ringkas saja. Bukan berarti Adam gampang digoda. Ya, kalau cuma digoda sekali lalu berhasil, itu namanya Adam berhasil, apa namanya, mudah digoda. Bukan begitu Adam. Bukan orang yang mudah digoda. Tapi karena iblis terus berkali-kali melakukan percobaan-percobaan yang tidak pernah putus-putusnya, bermacam-macam, berulang-ulang, sampai akhirnya keduanya makan dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Adam adalah makhluk pilihan Allah, manusia pilihan. Manusia yang diciptakan oleh Allah dengan keistimewaan, dibuat oleh Allah dengan dua tangannya. Maka dijelaskan di sini, wasur'ana ma nadima wa taba min hadhihi al-ma'siyah. Begitu cepatnya Adam untuk menyesal dan bertaubat dari kemaksiatan ini. Segera Adam begitu melakukan kesalahan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu alaihi salam innama fa'alaha an ghalabati nafsin. Karena Adam alaihi salatu wassalam melakukan itu karena apa namanya, karena pengaruh nafsu, karena dikalahkan oleh nafsu. Jadi mengapa Adam itu cepat segera bertaubat, menyesal dari kemaksiatan yang dilakukannya? Karena Adam melakukan kemaksiatan itu karena dominasi hawa, karena dominasi nafsu. Walam yaf'alha istikbaran wa inada. Adam tidak melakukannya karena sombong, karena penentangan, bukan, tapi karena tergoda nafsunya. Bukan karena sombong dan bukan karena menentang apa yang ditetapkan oleh Allah, tergoda nafsunya. Berbeda dengan kama sana'a aduwullah bimtina'ihi minas sujud. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh musuh Allah ketika tidak mau untuk bersujud lamma amarahullah, ketika Allah memerintahkan musuh ini untuk bersujud. Kalau iblis tidak mau bersujud karena istikbar, aba wastakbara, pertama menolak, kemudian angkuh, dia congkak, meremehkan Adam, menentang perintah Allah, maka berbeda, sehingga dicap sebagai makhluk yang kafir dan bahkan menjadi mbahnya kekafiran. Fastahaqqal la'na, maka iblis berhak mendapatkan laknat. Wa amma Adam faqad taballahu alaihi, adapun Adam maka Allah menerima taubatnya, karena kesalahan yang dilakukan oleh Adam hanya karena tergoda nafsunya, bukan karena istikbar, karena kesombongan, dan bukan karena bukan karena penentangan. Makanya hendaknya kita kalau melakukan kesalahan bukan karena penentangan, bukan karena ainad, bukan karena istikbar, sombong terhadap ketetapan Allah, tapi hendaknya karena kita sedang lupa, nafsu kita membujuk kita, sehingga dengan demikian kita akan bisa bertaubat kepada Allah dan akan mudah diterima, akan mudah bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Adam berbeda, dia istikbar, kufurnya adalah istikbar. Mengapa Adam, mengapa iblis kufur? Karena istikbar, karena congkak, sombong, dan karena menentang apa yang ditetapkan oleh Allah. Kama qala ta'ala, sedangkan Adam itu bertaubat. Kama qala ta'ala, sebenarnya Allah ta'ala berfirman, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka kemudian Adam maka Adam kemudian menerima kalimat-kalimat dari Rabbnya, maka dia bertobat kepadanya. Jadi Adam akhirnya bertobat kepada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah. Qauluhu wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababa. Perkataan Imam Al-Muzari berikutnya, dan Allah menjadikan makannya Adam terhadap buah dari pohon yang dilarang itu, ilal ardi sababan, menjadi sebab dia turun ke bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, ihbita minha jami'a, turunlah kalian berdua dari sorga semuanya. Surat Taha ayat 123. Ay minal jannati, maksudnya turunlah kalian berdua dari sorga. Ihbita, kalian berdua maksudnya adalah Adam dan iblis. Ya, Adam disertai dengan istrinya. Wa taqaddama bayanuhu, penjelasan tentang ini sudah berlalu. Qauluhu fama wajada ila tarki akliha sabila. Perkataan Imam Muzani berikutnya, fama wajada, maka Adam tidak menemukan ila tarki akliha sabila, jalan untuk bisa meninggalkan, tidak menemukan jalan untuk tidak makan dari pohon tersebut. Jalan untuk tidak makan dari pohon tersebut, Adam tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala anhu laha madhhaba, juga tentang pohon itu Adam tidak bisa terhindar daripadanya. Artinya ini apa yang pelanggaran ini, mendekati pohon itu tidak bisa terhindar daripada Adam. Kenapa? Jadi Adam tidak bisa terhindar dari kemaksiatan seperti ini, li'annahu amrun qaddarahullahu fil azal kama taqaddam. Karena ini adalah perkara yang Allah telah takdirkan sejak dahulu, sebagaimana sudah diterangkan di muka. Tetap saja, karena ini sudah merupakan takdir, ya akhirnya Adam tergoda dan tidak bisa menghindar dari kemaksiatan ini. Wa bihadza qad hajja Adamu Musa indama qala lahu Musa alaihi salatu wassalam. Dengan inilah maka Adam kemudian memenangkan hujjah atas Musa ketika Musa berkata kepada Adam alaihi salatu wassalam, ya Adam, Musa berkata kepada Adam, ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Khayyabtana, engkau telah jadikan kami rugi. Dan engkau telah keluarkan kami dari sorga. Jadi, kalau bahasa kitanya yang kasar, lantaran engkau, hai Adam, padahal engkau ayah kami, kami jadi rugi, dan kami jadi akhirnya harus keluar dari sorga. Qala lahu Adam, maka Adam menjawab perkataan Musa ini, ya Musa, istafakallah bikalamihi. Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya. Kalau Musa tadi mengatakan, engkau adalah ayah kami, Adam menjawab, Musa, Allah telah pilih engkau dengan kalamnya. Diajaknya Musa berbicara langsung oleh Allah SWT. Wa kallamahu Musa, wa kallamallahu Musa. Taklima, Allah mengajak langsung Musa berbicara. Artinya Allah berkata langsung kepada Musa, engkau telah dipilih menjadi nabinya dengan kalamnya. Wa khattalaka biyadihi. Dan Allah telah menuliskan langsung untukmu dengan tangannya. Atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana. Apakah engkau mencela aku atas perkara yang Allah telah takdirkan padaku sebelum Allah menciptakan aku selama 40 tahun? Apa engkau mencela aku, wahai Musa, atas sesuatu yang telah Allah takdirkan untukku sebelum Allah menciptakanku 40 tahun? Faqala Nabi SAW, fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, maka Adam mengalahkan hujjah Musa. Adam mengalahkan hujjah Musa dengan ini. Jadi ini debat dalam masalah apa? Adu hujjah antara Adam dengan Musa. Apakah maksudnya Musa menyalahkan Adam karena kemaksiatannya, atau Musa menyalahkan Adam, mempertanyakan kepada Adam karena takdir yang Allah telah tetapkan? Al-Musannif di sini mengatakan, wa nabiyullah Musa alaihi salam lam yu'atib Adama ala fi'li dzam li'annahu qad taba minhu. Bahwa Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam di sini tidak sedang menegur Adam karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh Adam, karena sesungguhnya Nabi Adam telah bertaubat dari dosa itu. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak sedang menegur Adam karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Kenapa? Karena Adam sudah bertaubat. Adam sudah bertaubat dari dosa yang dilakukannya. Enggak mungkin Musa menegur perbuatan maksiat Adam yang itu sudah, Adam sudah bertaubat dari perbuatan maksiat itu. Wa taballahu alaihi kama taqaddam, sedangkan Allah sudah menerima taubatnya. Enggak ada peluang untuk menyalahkan kesalahan, kan enggak boleh. Ada seorang yang dulu pernah berbuat maksiat, lalu kita sekarang, dia sudah bertaubat dari maksiat itu menjadi orang baik, lalu kita tiba-tiba mencela dia karena kemaksiatan yang sudah dia bertaubat daripadanya. Enggak boleh. Dan Nabi Musa adalah Nabiullah. Enggak mungkin melakukan celaan dari dosa yang Adam sudah bertaubat dari kesalahannya. Wa innama atabahu ala atharidzam. Tapi yang dicela oleh Musa adalah karena pengaruh dosa itu, akibat daripada dosa itu. Wa huwal hubutu ilal ard, yaitu turun ke bumi. Lah karena ini yang dicela, ini kaitannya dengan masalah takdir, maka kemudian dijawab oleh Adam, fa ajabahu Adam alaihi salatu wasalam bi anna hadha at-taqdir kana qabla khalqis samawati wal ard. Fala budda min wuqu'ihi. Karena itu yang dipertanyakan oleh Nabi Musa, maka Adam alaihi salatu wasalam menjawab bahwa takdir ini sudah ditetapkan sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, maka pasti harus terjadi. Di sini Adam memenangkan hujjah. Jadi teguran Musa terhadap kesalahan Adam enggak mungkin. Tapi yang dilakukan oleh Musa adalah mempersalahkan Adam karena dari situ berakibat dikeluarkan dari sorga. Lah karena ini yang dipermasalahkan oleh Musa, maka dijawab oleh Adam, masalah itu masalah takdir yang itu sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum itu. Qauluhu thumma khalaqa lil jannati min dhurriyyatihi ahla. Sudah jam 9 lewat. Kita tunda dulu sampai sekian. Supaya dengan ditunda ini kita bisa mencerna ulang apa yang sudah kita sampaikan, kisah di mana Adam alaihi salatu wassalam yang pertama diciptakan dengan dua tangan Allah, berarti Allah memiliki dua tangan dan tangan tidak bisa diartikan dengan kudrah, karena kalau Allah punya tangan, kudrah Allah pasti sempurna. Tapi kalau makna tangan dihilangkan, diganti dengan kudrah, maka kesempurnaan Allah jadi berkurang. Karena kudrah tanpa tangan tentu tidak akan sama dengan ketika punya tangan, lalu kudrahnya pasti akan lebih sempurna. Dan dua tangan Allah enggak mungkin diartikan dengan kudrah, karena kudrah tidak bisa dihitung. Sedangkan tangan, dengan dua tangan pasti menunjukkan dua. Dengan tasniyah itu menunjukkan dua. Selanjutnya tentang takdir Allah kepada Adam yang semula diciptakan sebagai penghuni surga, tapi karena kemudian terlebih dahulu sudah diketahui oleh Allah, ditetapkan takdirnya, dia tergoda oleh iblis dan akhirnya menjadi penghuni bumi. Sampai di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan diturunkannya Nabi Adam ke dunia itu berarti Allah menurunkan derajat Nabi Adam, atau itu hanya sebagai hukuman karena tidak mematuhi perintah Allah? Tidak ada cerita, tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi berarti derajat Nabi Adam turun. Justru itulah diantara hikmah Allah. Allah memang menghendaki terjadinya seperti itu, dan Allah sudah tahu terlebih dahulu supaya kemudian Allah memberikan ujian kepada Adam dan anak keturunannya. Dari situ hikmah Allah menjadi jelas. Jadi ini justru menjadi ujian bagi Adam untuk menjadi orang yang terpilih oleh Allah SWT, menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat, karena sudah berpengalaman mendapatkan godaan dari iblis alaihi salatu wassalam. Ya, itu merupakan salah satu hukuman dari Allah SWT, sehingga yang semula Adam itu ada di sorga, kemudian dihukum karena pelanggaran yang dilakukannya. Tapi dengan taubat Adam dan diterimanya taubat Adam itu menunjukkan bahwa Allah memuliakan Adam. Tetap Allah memuliakan Adam, dan Allah sudah tahu bahwa Adam akan melakukan pelanggaran seperti ini, tidak menghilangkan kedudukannya Adam sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan dua tangannya. Dan ayat menunjukkan bahwa Adam adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam surah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar setan atau iblis takut dengan kita sehingga mereka tidak menjerumuskan kita lagi dalam kemaksiatan? Supaya takut, kita rajin baca Al-Qur'an, rajin berzikir pagi petang, mau tidur kita zikir, pagi kita zikir, sore kita zikir, tiap saat kita longgar kita zikir. Banyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalimatani khafifatani fil lisan, taqilatani fil mizan, habibatani ilal rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lidah, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu dua kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Itu kita praktekkan. Dan masih banyak zikir-zikir yang lain, ada alhamdulillah, ada subhanallah, ada istighfar, ada yang lain-lainnya. Kalau pagi, zikir pagi kita baca, zikir pagi, zikir petang kita baca, zikir petang. Bagaimana supaya kita bisa berzikir pagi dan petang, ya? Cari kitab-kitab yang memberikan memberikan bimbingan kepada kita bagaimana caranya berzikir pagi dan petang, tapi dengan bimbingan yang benar. Jangan sembarangan. Banyak ulama atau banyak ustadz, atau ada beberapa ustadz yang telah menyusun kitab zikir pagi dan petang. Kalau mau tidur, kita juga jangan lupa untuk berzikir kepada Allah SWT terus, supaya dengan begitu setan akan menjauh dari kita. Tapi kalau kita lupa, setan akan mendekat kepada kita, dan setan selalu menunggu kesempatan bagaimana caranya sampai bisa menggoda kita. Ya itu tadi, setan itu takut ketika kita membaca Al-Quran. Di rumah kita rajin bacakan Al-Quran, Al-Baqarah. Ya karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, di dalamnya setan akan lari. Bacanya bukan sekali, terus baca sampai selesai 30 juz. Ya, dalam sebulan 30 juz minimal, paling tidak. Berusahalah untuk membaca Al-Quran setiap satu bulan 30 juz, berarti satu hari satu juz. Jadi kita baca berulang-ulang Al-Quran di rumah kita supaya setan lari. Ketika kita membaca Al-Quran, kan otomatis kita membaca surat Al-Baqarah. Nanti secara khusus gak apa-apa bacakan surat Al-Baqarah ketika baru rumahnya. Setelah itu kita bacakan Al-Quran terus-menerus. Kita selalu zikir di rumah kita sehingga setan menjauh dari rumah kita. Setan juga menjauh dari kita. Dan kita jangan mau digoda oleh setan. Tapi ingat bahwa setan akan menunggu kesempatan. Kapan kita lengah, masuklah dia. Datanglah kita, datanglah dia. Nah, jadi terus begitu. Semakin kita kuat bertahan untuk tidak terjerumus dalam syirik, setan akan menggoda dari yang lain. Terus mungkin menggoda dari sisi hubungan suami istri. Bagaimana supaya retak hubungan suami istri? Dan terus begitu, berbagai cara akan ditempuh oleh setan. Yang penting berhasil menggoda manusia. Itu saja yang